Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah, lagi sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman. Semoga nikmat ini tidak akan ditarik balik daripada kita sehingga kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam kemanisan Islam dan iman itu, insya-Allah. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keimanan dan ketakwaan di era yang dipenuhi pancaroba yang pelbagai pada hari ini. Pancaroba yang melibatkan moral dan juga akhlak. Pancaroba yang berkaitan dengan kejahilan khususnya dalam konteks ilmu-ilmu lama. Pancaroba yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang semakin lama semakin meningkat. Pancaroba yang berkaitan dengan fitnah dan juga nilai yang merudum di era yang mencabar ini. Kesemua itu dan lain-lainnya boleh menyebabkan kita hilang tumpuan dan fokus sehingga akhirnya kita lupa kepada tujuan kita hidup di alam yang sementara ini. Dan kita berdoa kepada Allah agar setiap apa yang kita lakukan dan setiap kita lakukan dalam konteks penilaian berhubung isu-isu adalah pertamanya berdasarkan Al-Quran. Kerana pandangan manusia bukan merupakan pandangan yang hakiki bagi kita. InsyaAllah kita akan bicarakan isu-isu yang saya sebutkan tadi dalam konteks Al-Quran. Dan insyaAllah kita dari situ hidup kita akan dikurniakan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada agenda kita dan pada petang ini kita masih mengkaji surah nombor 51, surah Az-Zariyat. Dan insyaAllah pada petang ini kita sampai ke penghujungnya dan kita mulakan dari ayat nombor 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا لَذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. صدق الله العظيم. الزاريات آيات 55 hingga ke hujung surah yaitu ayat 60 yang bermaksud dan berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Dan aku yakni Allah tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada mereka. Dan aku juga tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makanan. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh kekuatan itu. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim, ada bahagian siksa seperti teman-teman mereka yang terdahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku agar azab itu disegerakan. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu pada hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dimuliakan, kita sampai ke penghujung surah Az-Zariyat. Dan mari kita imbau ingatan kita tentang permulaan surah ini. Di permulaannya, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang Az-Zariyati Zarwa, tentang angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya. Maka Allah mengingatkan kita tentang angin yang boleh bertiup kuat melahirkan taufan yang menghancurkan, dan angin yang sama boleh mendatangkan berita gembira kepada kita dengan membawa awan-awan yang mengandungi hujan yang merupakan rahmat bagi manusia. Kesemua ini Allah yang tentukan rupa bentuk dan bagaimana serangannya ke atas manusia, makhluk yang lemah ini. Jika manusia tidak mentaati Allah, tidak mustahil angin yang bertiup, bertiup dengan kencang sekali, sekaligus mendatangkan kehancuran. Sebaliknya, andai kata manusia bertakwa kepada Allah, tiupannya begitu mendamaikan, tiupannya mungkin sepoi-sepoi bahasa, dan kemudiannya mendatangkan hujan kepada kita dengan perantaraan awan-awan yang dibawa olehnya. Itu pembukaan surah Az-Zariyat. Dan bila kita sampai hujungnya, kita sampai kepada sesuatu yang amat penting untuk kita fahami. Sesuatu itu ialah, apakah tujuan kehidupan yang sementara ini? Adakah Allah menjadikan kita dengan sia-sia? Ataupun kejadian insan ini ada matlamat yang jelas sebagaimana yang dikendaki oleh Allah? Maka penghujung surah Az-Zariyat menjelaskan tentang jawapan tentang soalan tadi dengan sejelas-jelasnya. Kita kembali ke ayat nombor 55. Allah mengatakan bahawa bagi orang-orang yang beriman, peringatan memberi kesan yang positif bagi jiwa dan sanubarinya. Sebab itu Allah pada ayat ini mendatangkan perintah dalam bentuk wadzakir, berikanlah peringatan. Dan mengikut Imam An-Nasafi rahimahu ta'ala, beliau mengatakan berilah peringatan ini ialah berikan peringatan dengan Al-Quran. Sekaligus bila kita nak menyampaikan yang hak, bila kita nak menyampaikan tazkirah, bila kita nak menyampaikan peringatan dan nasihat, landasan asas kita ialah Al-Quran. Agar apa yang kita sampaikan itu merupakan sesuatu yang benar, merupakan sesuatu yang Allah redai, merupakan sesuatu yang akan membawa manusia kepada hasanah di dunia dan insya-Allah hasanah di akhirat. Sebab itu kita tekankan di sini dari masa ke semasa tentang kepentingan kita mengaji dan mengkaji. Kita perlu mengaji Al-Quran sebab Al-Quran diturunkan untuk kita baca. Tetapi bukan sekadar itu. Al-Quran diturunkan agar kita memahami, agar kita tadabur isinya dan kemudian kita menghayati ataupun melaksanakan isi-isinya. Maka itu melengkapkan tujuan Al-Quran diturunkan. Maka Al-Quran merupakan segala-galanya bagi orang yang beriman. Maka Allah mengatakan, berikanlah peringatan kerana sesungguhnya peringatan berdasarkan Al-Quran itu tanfa'ul mu'minin, mendatangkan manfaat bagi mereka yang di hatinya ada iman. Bila kita ada iman, Al-Quran mudah menyentuh hati-hati kita. Ayat-ayat Al-Quran mudah memberi kesan yang positif pada jiwa kita. Al-Quran dengan mudah memasuki hati kita dan melahirkan nur atau pencahaya di hati itu, sehingga nur atau pencahaya di hati itu akhirnya mempengaruhi seluruh jawareh ataupun jasad kita, anggota badan kita, dan kesan daripada melahirkan tindakan, melahirkan perkataan, melahirkan interaksi yang baik, yang positif, selaras dengan Al-Quran dan juga. Tetapi bagi orang yang hatinya tidak beriman, maka sentuhan Al-Quran seringkali tidak mendatangkan kesan yang positif di hatinya. Walau bagaimanapun, mengikut Syekh Said Hawa dalam kitab tafsirnya yang bertajuk Al-Asas fi Tafsir berkaitan dengan ayat ini, beliau mengatakan orang yang beriman insya-Allah hatinya terkesan secara positif dengan mudah jika Al-Quran disampaikan kepadanya. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka boleh kita bahagikan kepada dua kategori. Kategori yang pertama ialah mereka yang memang tidak berminat sama sekali dengan Al-Quran. Mereka memang melayani prejudis yang ada di hati mereka. Datang ayat Al-Quran, mereka terus mengejinya, mereka terus menepisnya. Mereka tidak mahu berfikir sedikit pun ayat-ayat yang disampaikan kepada mereka. Tetapi di sana, kata Syekh Hawa, ada kategori yang kedua. Kategori non-Muslim yang kedua. Mereka ini sedang mencari kebenaran. Mereka bersedia mendengar kebenaran jika ia disampaikan kepada mereka. Mereka bersedia untuk berfikir, bersedia untuk mengkaji. Maka bagi mereka itu tidak mustahil Al-Quran memberi kesan yang positif pada hati mereka. Cuma dalam ayat ini Allah mengatakan bahawa yang garanti insya-Allah mendapat kesan yang positif ialah mereka yang benar-benar beriman. Sebab itu Allah tak nyatakan tentang golongan yang lain. Sebab golongan yang lain kesannya tidak sebagaimana orang yang beriman. Tapi tidak dinafikan ada orang kafir yang mendapat manfaat selepas mengkaji Al-Quran sebab sikap mereka terbuka terhadap Al-Quran. Kita boleh sebutkan sebagai contoh Dr. Gary Miller daripada Toronto, Kanada, yang telah menghasilkan sebuah buku yang bertajuk The Amazing Quran. Beliau pakar matematik, pakar teologi Kristian yang mengkaji Al-Quran, kemudian memeluk Islam, menulis buku yang bertajuk Al-Quran yang mengagumkan. Maka ini contoh non-Muslim yang positif terhadap Quran. Contoh yang kedua ialah Profesor Jeffrey Lang daripada University of Kansas, Amerika. Juga seorang pakar matematik. Pada asalnya penganut Roman Katolik, kemudiannya menjadi atheist, kemudiannya sempat mengkaji Al-Quran. Tetapi beliau berkata dia mengkaji bukan sangat hendak beriman, tetapi hendak mengetahui isinya. Tapi akhirnya beliau tersentuh dengan Al-Quran dan sekarang masuk Islam dan menulis beberapa buah buku yang baik tentang Islam. Antaranya ialah sebuah buku yang bertajuk Even Angels Ask. Demikian juga dengan seorang wanita yang merupakan wartawan yang terkenal di barat yang bernama Yvonne Ridley. Juga selepas mengkaji Al-Quran telah memeluk Islam dan baik pula keislamannya. Ramai lagi yang seumpama mereka yang saya sebutkan tadi. Mereka terbuka terhadap kebenaran dan akhirnya mereka juga mendapat manfaat daripada Al-Quran. Yang paling penting ialah sebarkan Al-Quran ke seluruh dunia. Nyatakan kebenaran Al-Quran kepada orang yang bukan Islam dan juga orang yang mukmin, orang yang sedia mukmin. Di Malaysia kita kena sebarkan kebenaran Al-Quran kepada orang yang bukan Islam. Kita hidup dalam sebuah masyarakat majmuk, tetapi jarang sekali masyarakat yang bukan Islam di Malaysia mengetahui isi-isi Al-Quran. Akhirnya mereka prejudis terhadap Islam sebab mereka tak pernah mendengar kebenaran daripada Quran. Sebab orang Islam di Malaysia rata-ratanya sedang tidur, sedang mempertingkatkan air liur pasi mereka dengan hebat sekali. Sebab orang Melayu Islam di Malaysia begitu asyik bertengkar tentang usalli ataupun tidak usalli. Sedang asyik bertengkar tentang berselawat dengan menyebut kalimat Saidina ataupun tanpa Saidina. Sedang asyik bertengkar tentang ketika hari Jumaat hendak bersolat fardu Jumaat, azannya sekali ataupun dua kali. Asyik bertengkar tentang doa selepas solat, sama ada beramai-ramai dengan makmum mengaminkan imam ataupun secara persendirian. Asyik bertengkar tentang tarawih di musim Ramadan 20 campur 3 ataupun 8 campur 3. Kita dibuai oleh taufan seperti ini sehingga kita gadaikan keutamaan. Keutamaan yang bernama dakwah kepada orang yang bukan Islam kita abaikan. Disebabkan kita sesama kita masih lagi belum selesai tentang banyak perkara. Dan yang belum selesai itu termasuklah tentang hal-hal ranting yang sepatutnya kita sudah mempunyai sikap yang betul tentangnya. Jadi, kesan daripada itulah ayat 55 surah Az-Zariyat tak dapat kita amalkan secara sempurna. Wazakir, berikan peringatan berdasarkan Al-Quran, tak dapat kita laksanakan dengan betul. Disebabkan kita utamakan peringatan-peringatan yang lain yang terbabas seringkali daripada Al-Quran ataupun wahyu Allah. Jadi kita nak tunaikan ayat ini dengan kita mendekati Quran dan menyebarkan isinya. Seterusnya kita masuk ke ayat nombor 56. Inilah ayat dasar yang perlu, malah wajib kita fahami dengan betul. Ayat ini bermaksud, tidak aku yakni Allah mencipta jin dan juga manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah menyebutkan tentang dua makhluknya yang ada taklif yang bernama ibadah. Taklif dalam bahasa Arab bermaksud tanggungjawab. Jin dan juga manusia merupakan penciptaan Allah yang ada tanggungjawab khusus. Dan tanggungjawab khusus itu bernama ibadah. Sebab itu Allah mengatakan, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Hai, kita diamanahkan dengan tak ibadah. Pohon-pohon tak diamanahkan dengannya. Bukit bukau tidak diamanahkan dengannya. Sehinggakan Allah pernah menyatakan dalam surah dan ayat yang lain bahawa inna aradnal amanata ila samai wal ard wal jibal, sampai ke hujung ayat. Kami telah utarakan amanah, tanggungjawab besar ini kepada langit, bumi, bukit bukau, gunung ganang. Fa'abayna an yahmilnaha wa asfakna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Langit, bumi, bukit bukau, gunung ganang takut dan tidak berani menerima tanggungjawab amanah ini. Mereka tak sanggup memikulnya. Tetapi di sana ada satu makhluk yang sanggup memikulnya. Maka Allah mengatakan makhluk itu bernama insan. Wa hamalaha al-insan. Insan memikulnya. Innahu kana zaluman jahula. Manusia ini memang zalim. Memang jahil. Dua yang kita miliki. Zalim dan jahil. Semoga berdasarkan Quran, kita ubah itu. Kita tidak lagi menjadi zalim dan kita tidak lagi menjadi insan yang jahil. Zalim jahil ni bahaya. Ramai tersungkur sebab zaluman jahula. Itu kata Allah. Manusia ini zalum, jahil dan zalim. Jadi kita tidak mau termasuk dalam kategori itu. Kita telah menerima taklif amanah, maka kita wajib melaksanakannya sebaik mungkin. Maka itulah destinasi hidup kita. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah berasal dari kalimat Arab abadah. Abad bermaksud tunduk. Lantas ibadah bermaksud ketundukan. Dan bila kita kaitkan dengan syariat dan agama Islam, ia bermaksud ketundukan kepada Allah semata-mata. Dan kata Syekh Said Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran, berdasarkan pandangan ramai ulama, beliau berkata, ibadah untuk terlaksana secara yang mantap memerlukan dua prinsip penting. Prinsip yang pertama ialah kesedaran tentang wujudnya Tuhan dan Tuhan itu menguasai segala-galanya. Ini kita kaitkan dengan akidah. Bila kita mengatakan kesedaran tentang wujudnya Tuhan dan Tuhan itu menguasai segala-galanya, kita bercakap bahasa akidah ataupun bahasa tauhid. Sebab akidah dan tauhid membicarakan tentang siapa pencipta kita. Dan kita mengenali pencipta itu sebagai Allah. Alif Lam Lam Ha. Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Alif Lam Lam Ha ini penting. Itu pencipta mutlak. Tidak ada perkongsian dengan Allah untuk mencipta apa-apa saja. Allah tidak berkongsi dengan sesiapa pun untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Sebab dia adalah Alif Lam Lam Ha. Dalam bahasa Arab, Alif Lam Lam Ha ini begitu unik. Mengapa Allah dalam bahasa Arab ini begitu unik? Sebab Allah, dia tidak ada lelaki ataupun perempuan. Dalam bahasa Arab, jika kita kata Tuhan dengan kalimat ilah, la ilah, tak ada Tuhan. Ilah tu Tuhan. Ilah boleh wujud dalam bentuk Tuhan lelaki dan Tuhan wanita. Tuhan lelaki, ilah. Tuhan perempuan, ilaha. Allah hanya wujud dalam bentuk Allah. Tak ada sujudan dalam bentuk ada Allah. Ada Allah perempuan. Tak ada. Sebab itu kalimat Alif Lam Lam Ha ini penting untuk kita kenal siapa dia pencipta ini. Dia bukan lelaki. Dia bukan perempuan. Habis dia apa? Dia Allah yang hanya layak bagi dia. Kemudian kalimat lain yang berbicara tentang Tuhan dalam bahasa Arab boleh wujud dalam bentuk seorang ataupun ramai. Ilah seorang. Kemudian boleh wujud dalam bentuk jamak plural. Ramai. Alihah. Ramai. Tapi Allah, dia hanya wujud dalam bentuk satu. Dia tak ada kewujudan dalam bentuk ramai ataupun lebih dari satu. Sebab itu bila orang menggunakan kalimat Allah, dia kena faham. Jika agama lain nak gunakan kalimat Allah, dia kena faham. Jika kamu nak gunakan juga nama Tuhan kami, kamu kena percaya sebagaimana kami percaya bila kami menggunakan nama ini. Tapi jika kamu menggunakan nama Allah, tetapi dalam kepercayaan kamu, kamu juga mengatakan ada banyak Tuhan, kamu tidak boleh menggunakan nama Allah. Sebab nama Allah hanya untuk dia yang satu, tanpa Tuhan yang lain. Jika kamu menggunakan nama Allah untuk mengatakan dia Tuhan, tetapi kamu juga meyakini ada Tuhan-Tuhan perempuan, ada Tuhan laki, kamu juga tidak layak mengatakan kalimat Allah. Sebab Allah, hanya Allah, tidak lelaki, tidak perempuan. Sebab itulah kalimat La ilaha illallah memang menolak semua konsep ketuhanan yang lain. Maka untuk beribadah, kesedaran ini kena faham terlebih dahulu. Dialah segala-galanya. Dia tidak berkongsi dengan sesiapa pun dalam konteks ketuhanan. Aspek yang kedua ialah, bila kita sebut tentang ibadah, ia merupakan pengabdian setiap ketika, setiap masa. Dalam seluruh ibadah, bukan sekadar sembahyang sehari 5 kali. Itu ibadah yang dasar. Tapi bukan itu saja. Orang Islam tersilap bila dia mengatakan, oh saya dah ibadah dah, apa yang tak solat sehari 5 kali, waktu lain waktu lain ikut saya lah. Dia tak boleh. Sebab ibadah dia setiap masa, dan dia tidak mengambil kira bulan, hari dan sebagainya. Dia setiap masa. Kita tak boleh mengatakan tumpuan ibadah kita ialah pada hari Jumaat. Maka pada hari Jumaat di jabatan kita mesti ada bacaan Yasin. Pada hari Jumaat pekerja-pekerja wanita kita mesti menutup aurat. Sebab dia hari Jumaat, penghulu segala hari. Pada hari Jumaat kita adakan kelas agama dan hal ehwal Islam. Pada hari Jumaat baca Yasin. Pada hari lain, Yahoo. Hari lain, agama tak penting lagi. Itu bukan ibadah. Itu bermain-main dengan ibadah. Dua ini, kata Syekh Said Qutb, merupakan dua perkara asas yang kita perlu faham pada kita sebut ibadah. Itu, bila Allah mengatakan, aku tidak mencipta jin dan juga manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku, ia satu tugas yang berat. Maksudnya, seluruh hidup kita hanya kerana Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Bila kita bertutur, tutur itu menjadi ibadah. Kita tidak mengatakan sesuatu yang mendatangkan cela ataupun haram. Bila kita memegang sesuatu atas konsep ibadah. Bukan memegang sesuatu yang tidak selaras dengan kendak Islam. Bila kita melihat dalam konteks ibadah. Tidak melihat pada benda yang haram. Bila kita mendengar sesuatu yang membantu ibadah. Bukan mendengar kepada sesuatu yang haram. Bila kita mengadakan program, kita mengadakan program yang mendekatkan diri kepada ibadah. Bukan aktiviti konsert lara yang menjauhkan kita daripada Allah dan daripada agama. Itu ibadah. Maka inilah tujuan kita di hidup. Sebab itu bila kita membaca sebuah buku, dan ada sebuah buku yang menarik yang bagi saya bagus untuk kita fahami rumusannya bila kita bercakap tentang ibadah. Saya pernah berbicara tentangnya lama dahulu, 10 tahun dahulu kepada anda di kelas kita. Iaitu kita membicarakan kitab Al-Ghazali yang bertajuk Minhajul Abidin. Sebuah kitab yang baik. Kitab tasawuf, tetapi Masya Allah, tasawuf yang selaras dengan Quran dan Sunnah. Nama bukunya Minhajul Abidin. Minhaj artinya landasan. Abidin bagi orang yang hendak beribadah. Abidin orang yang beribadah. Orang yang beribadah perlu faham landasan ibadah. Jika tidak, mereka akan terbabas seperti Ayah Din. Jika tidak, mereka akan terbabas seperti sesetengah golongan tarikat. Jika tidak, mereka akan terbabas seperti golongan Khawarij. Seperti golongan Mu'tazilah. Mereka itu yang beriman. Orang yang percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Rasulullah, tapi terbabas. Sebab mereka terbabas minhaj. Terbabas jalan. Terbabas landasan. Maka akhirnya ibadah mereka bukan ibadah yang sebenarnya. Maka Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa untuk betul-betul beribadah, ingat tiga benda ini. Pertama sekali, dalam perjalanan untuk beribadah, kamu kena kuasai yang pertama. Apa itu? Ilmu dan makrifah. Dan ilmu itu mesti berbalik kepada wahyu. Sebab hanya Allah yang menentukan manhaj kita. Maksudnya, hanya Allah yang berkuasa untuk menentukan jalan kita. Bukan kita menentukan jalan agama kita. Bukan. Hanya Allah bukan. Maka kita kena berbalik kepada formula Allah. Berbalik kepada wahyu. Maka kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, sebagai contoh ilmu tentang surah Az-Zariyat ayat 56. Kita faham sebagai contohnya tujuan hidup kita. Bila kita ada ilmu, maka kita boleh menilai pandangan perkataan orang lain. Contohnya kita baca surah Al-Hujurat yang telah pun kita kaji sebelum ini. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang membawa berita, fatabayyanu, jangan terus percaya. Selidikinya terlebih dahulu. Contohnya di Malaysia, biar saya terangkan lebih terperinci sikit. Sekarang isu. Isu ada seorang bernama Saiful Bahri menuduh seorang orang politik yang terkenal Malaysia meliwatnya. Isu 1-2 hari. Seorang budak 23 tahun menuduh seorang tokoh politik meliwatnya. Ini menyebabkan kita terbabas daripada keutamaan. Bagaimana sikap kita? Ini boleh menyebabkan kita terus berdosa sebab kita bantu untuk menyebarkan benda yang kita tak tahu kebenarannya. Ini isu. Oleh saya berkata isu, isu lewat ini satu isu, maksudnya belum tentu benarnya. Dia hanya isu. Dia hanya tuduhan. Belum tentu benarnya. Tapi kita, bila dipaparkan di media cetak, media elektronik, isu pembesar ini lewat seorang bernama Saiful Bahri, itu tuduhan Saiful Bahri, kita mula terbabas. Mula mungkin percaya, hantar SMS. Kita penuhnya beribadah, tapi kita menambahkan dosa sebab kita menyebarkan sesuatu yang sebenarnya isu. Dan kita lupa pada benda pokok di Malaysia. Benda pokok di orang murtad. Itu besar. Kita tak fokus. Lebih fokus pada isu liwat. Tentang orang miskin semakin papa ke dana sebab harga barang dan minyak naik. Isu seks bebas. Kita terbabas. Dan bila kita terbabas, akhirnya kita terbabas dari ibadah. Sebab itu kita kena ada ilmu. Jika datang seseorang kepadamu membawa berita, jangan percaya. Selidiki terlebih dahulu. Jika tidak, kita menanggung dosa. Jadi itu pertama. Ketika nak beribadah, pertama sekali kita kena menguasai ilmu. Bila ilmu itu semakin berkembang dan kita hayati, lahirlah makrifah. Makrifah artinya kita benar-benar kenal. Kenal siapa? Kenal Allah. Kita kenal dia sebagai Rab. Kenal dia sebagai Ilah. Kenal dia sebagai Malik. Dan semua itu membantu kita untuk sujud kepadanya. Itu pertama. Selepas kita kenal siapa pencipta kita, selepas kita berilmu tentang tujuan hidup kita, maka kita tahu sekarang nak pergi ke mana. Kita jelas nak pergi ke mana. Baru kita bincangkan tadi, kita hidup ni nak buat apa, kita jelas. Tapi baru kita sedar, ketika hendak berjalan untuk menuju kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, baru kita sedar bahawa perjalanan kita ini agak perlahan. Mengapa perlahan? Sebab kita terpaksa memikul banyak bebanan. Apakah dia bebanan itu? Bebanan itu bernama dosa-dosa yang lama. Selama ini kita terjebak dengan dosa dan noda. Tidak bersemayang 5 ke 10 tahun. Pernah jadi pelacur. Pernah terjebak dengan seks bebas. Meminum arak. Pernah pak dengan penyalahgunaan najis dadah. Pernah ambil kes heroin. Pernah terlibat dengan syabu. Pernah terlibat dengan benda-benda seperti itu. Pernah berbohong. Pernah banyak kali mengumpat. Pernah mencuri, merompak harta orang lain. Tapi sekarang hendak berjalan kepada Allah. Tetapi perjalanannya terganggu disebabkan bebanan dosa yang lepas yang begitu banyak. Maka langkah yang kedua, kata Al-Ghazali, ialah bertaubat. Jika kita nak berjalan tanpa taubat, kita terhalang. Seperti manusia nak berjalan, tapi di atas kepala dan bahunya ada tung-tung saraf yang berat. Mana boleh berjalan? Maka kita kena bertaubat. Dan kemudian selepas kita bertaubat, insya-Allah Allah taubat kita, maka kita berjalan. Maka datang yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali. Kita kena kenali halangan-halangan yang boleh membantu perjalanan kita untuk beribadah kepada Allah. Halangan ini kadang-kala menghalang kita tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar, kita terbabas daripada jalan yang sebenarnya. Al-Ghazali mengistilahkan halangan ini sebagai awa'iqa. Halangan-halangan. Dan halangan-halangan yang menghalang kita dari ibadah ada empat. Ada empat. Pertamanya dunia. Dunia. Dunia adalah bentuk kekayaan. Kadang-kadang menghalang. Seperti Qarun. Selepas kaya raya, dia lupa Tuhan. Dia lupa agama. Jadi jangan lupa, dunia boleh menjadi penghalang. Saya menggunakan kalimat boleh. Tapi ada orang yang mendapat kesenangan, tapi menjadi lebih baik dengan kesenangan itu. Seperti Nabi Allah Sulaiman, sahabat-sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ramai lagi radhiyallahu anhum. Mereka juga kaya raya, tapi kekayaan tidak memperdayakan mereka. Tapi ramai yang terpedaya. Kadang-kadang dunia yang menghalang kita ialah dunia yang bernama kemiskinan. Dunia juga. Kalau kita miskin, akhirnya terpaksa beri tumpuan yang banyak untuk mencari wang. Semayang pun terabai. Merungutnya banyak sampai akhirnya menyalahkan Tuhan. Jadi boleh menyebabkan kita terbabas. Jadi yang pertama, penghalang pertama ialah di dunia. Penghalang yang kedua ialah I, insan, manusia. Manusia yang bernama Bill. Manusia yang bernama bos, pengurus, pengarah. Manusia yang bernama suami kadangkala, isteri kadangkala, manusia yang bernama anak-anak kadangkala, manusia yang bernama jiran-jiran kadangkala, manusia yang bernama kawan-kawan kadangkala, maka itu boleh menjadi penghalang. Sebab itulah pastikan manusia yang dekat dengan anda itu, yang dekat, manusia ni ramai. Ada di China, ada di Beijing, tak apa sangat. Tapi yang dekat dengan anda itu, yang dekat, pastikan anda tulis. Orang yang dekat dengan anda itu orang yang membantu ibadah. Bukan sebaliknya. Anda ada kuasa untuk memilih siapa yang boleh mendekatimu. Siapa ada orang yang dekat dengan anda yang boleh anda pilih dari kalangan yang baik-baik. Yang bernama suami ataupun isteri. Anda boleh membuat pilihan. Jangan pilih jenis jebon-jebon. Manusia yang bernama anak, Ya, Allah berikan kepada anda zuriat. Tapi anda memilih untuk mendidiknya. Anda boleh memilih untuk tidak mendidiknya. Tidak mementingkan pendidikan, tapi anda memilih untuk mendidiknya. Itu jaga. Kawan-kawan, anda boleh menafis siapa kawan anda. Pastikan kawan yang dekat dengan anda itu, yang sentiasa anda dampingi itu, kawan-kawan yang membantu ibadah. Kawan-kawan yang berkata, oh, petang ni ada kelas, jom kita pergi. Tak apa, naik kereta air. Sip minyak. Sip minyak. Tak payah naik kereta masing-masing, naik kereta air. Minggu depan naik kereta you. Minggu depan naik kereta lagi seorang. Alhamdulillah. Jika boleh dibuat begitu, cantik. Tapi kadang-kadang tak dapat. Tapi tak apa, datang juga. Yang penting ialah, kawan-kawan itu mengajak begitu. Bukan kawan-kawan yang beritahu, tak tengok bola semalam. Tak tengok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tak tengok bola. Kita tak tengok bola je istighfar. Astagfirullahaladzim. Tak tengok bola. Macam dosa besar sangat. Tak tengok bola tu. Bukan kawan jenis macam tu. Jadi, I. Yang ketiga, ialah S. Syaitan. Itu semua kita tahu dah. Syaitan. Makhluk merosak. Merosakkan iman dan Islam. Dan akhirnya ialah H. Hawa nafsu. Nafsu kita ni. Yang suka mewah, suka tidur, suka makan, suka minum, suka berhibur, jaga-jaga. Makan boleh, tapi jangan melampau. Nak kawal supaya tidak melampau. Itu penghalang keempat. Jadi, itulah empat benda. Singkatannya DISH, D-I-S-H. Dunia, insan, syaitan, hawa nafsu. Tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan, itulah rumusan kitab Minhajul Abidin. Petang ini kita telah baca kitab Minhajul Abidin dengan rumusan yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk beribadah, ingatlah apa yang disebutkan oleh Al-Ghazali. Pertama, berilmu tentang apa yang kita perlu buat, apa destinasi kita. Dan destinasi kita berdasarkan ayat 56 Az-Zariyat ialah beribadah kepada Allah. Itu tujuan hidup kita. Jangan lupa, kita dah ada ilmu dah berdasarkan Quran. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kemudian dalam proses kita berjalan, buang bebanan, iaitu dosa-dosa, dengan bertaubat nasuhah, bertaubat tentang semua dosa dengan azam. Dengan azam tidak mau lagi mengulanginya. Itu taubat nasuhah. Dan yang ketiganya, terus berjalan dengan ibadah, tapi berhati-hati dengan halangan. Dan halangannya ada empat yang kita simpulkan dengan perkataan DISH, D-I-S-H tadi. InsyaAllah. Maka kita harapkan dengan itu, kita akan dapat mengabdikan diri kepada Allah. Dan itulah tujuan hidup kita. Seterusnya kita masuk ke ayat nombor 57. Kata Allah, aku tidak berkehendak kamu beri apa-apa pun kepada aku. Beri aku makan ke. Itu perkataan Allah. Aku suruh kamu sembah aku. Bukan kerana aku berhajat kepadamu. Itu yang tersirat. Dan ini penting. Ini rumusan ulama yang penting. Ayat 57-58 yang paling penting, yang tersirat daripada ayat ini ialah, aku memerintahmu untuk menyembah aku, bukan disebabkan aku berhadap padamu. Itu kenyataan penting, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kerana aku berhajat kepadamu. Jika kamu tidak menyembahku, aku tak layak menjadi Tuhan. Jika kamu tidak menyembahku, aku Tuhan yang lemah. Tidak, tidak. Aku memerintahkan kamu menyembahku azza wajal, bukan kerana aku memerlukanmu. Bukan kerana aku berhajat kepadamu. Sebab aku ini Al-Ghani. Aku ini yang maha kaya. Tidak ada sebarang kekurangan, kelemahan padaku. Aku Al-Ghani. Tapi kamu yang fukara. Aku al-ghani, kamu fukara. Kamu fakir di sisiku. Aku suruh kamu menyembahku sebab kamu miskin. Dan sebab kamu miskin, kamu perlu kepadaku. Sebab aku yang maha kaya. Oleh sebab kamu perlu kepadaku, sebab kamu miskin, kamu kenalah ikut cakap aku. Itu kenyataan Allah yang menjelaskan kepada kita siapa dia yang kita sembah. Sebab itu ayat 57 Allah mengatakan, aku tidak berhajat rezeki daripadamu. Dan aku tidak meminta pun kamu beri kepadaku makanan. Tak payah hidang buah limau untukku. Tak payah hidangkan air orange juice untukku. Tak payah buat kenduri untuk Allah. Aku tak perlukan makanan, aku tak berhajat kepadamu, ibadahmu untuk kebaikanmu sendiri. Bukan untuk aku. Jika dikatakan, ditakdirkan tak ada orang beribadah, Allah tetap Allah. Tak berkurangan kehebatan yang sedikit pun. Tapi kita yang berkurangan. Ini konsep ketuhanan penting yang dijelaskan di hujung surah Az-Zariyat. Jadi aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun. Sebab Allah mengatakan pada ayat 58, innallaha huwar razzaq. Aku tak perlukan rezeki darimu sebab aku pemberi rezeki. Kamu yang berhajat pada rezeki dariku. Aku pemberi rezeki. Jadi bila kita berhadapan dengan krisis pemakanan, krisis harga minyak naik, harga barangan naik, jangan lupa ayat ni. Allah pemberi rezeki. Jangan berputus asa. Jangan berkata, habislah hidupku. Habis, tak habis lagi. Sebab Allah pemberi rezeki. Dan Allah memberi jaminan kepada kita berpandukan surah At-Talaq ayat 2-3. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Firman Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang dari kalanganmu yang bertakwa kepada Allah, Allah tunjukkan jalan keluar kepada masalahnya. Dan Allah berikan rezeki dari pintu yang tak disangka-sangka. Jaga takwa kita. Sebab Allah memberi jaminan antaranya, dengan ketakwaan itu insya Allah Allah berikan rezeki kepada kita dari pintu yang tak pernah kita sangka-sangka. Tak pernah kita sangka-sangka. Tiba-tiba ada sumber rezeki yang masya Allah tak pernah kita sangka-sangka. Masya Allah. Saya teringat ketika di Malaysia, satu ketika dia saya hilang lebih kurang $800 begitu. Akhirnya disahkan dicuri. $800 duit disimpan untuk belajar, bawa balik. Selepas selesai tak diberikan lagi beasiswa sebab dah habis. Tinggal banyak tu saja. Dicuri. Rasa macam nak bintang rasanya. Mak bapak bukannya kaya sangat. Kawan pun seperti saya juga. $800 bukan RM800. $800 Amerika. $800 bagi seorang pelajar, dia begitu bermakna. Hilang. Akhirnya berdoa pada Allah, datang rezeki dari sumber lain. Baru datang keyakinan itu. Pemberi rezeki ini bukan JPA. JPA dah kata beasiswa tamat. Tapi pemberi rezeki ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kena yakin itu. Dia pemberi rezeki. Tapi Allah mahu kita beribadah kepadanya. Sebab dia pemberi rezeki. Kita mau rezeki, ibadah tak mau. Itu yang salah. Prosesnya, prosedurnya salah. Beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Insya Allah Allah berikan rezeki. Insya Allah. Beribadah dengan ikhlas. Jadi ayat 58 merupakan penegasan ilahi bahawa dialah pemberi rezeki. Di samping itu, dia juga Zul Quwwatil Matin. Dia mempunyai kekuatan dan kekuatan yang maha kukuh. Dia tak lemah langsung. Jadi ibadah kita kepadanya bukan kerana dia lemah. Perlu diperkukuhkan dengan ibadah kita, tidak. Dia sedia Quwwatil Matin. Zul Quwwatil Matin. Zul yang memiliki kuah kekuatan. Matin, kukuh, maha kukuh. Itu dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya kita masuk ke ayat nombor 59. Allah mengatakan bahawa sesungguhnya orang-orang yang zalim ada siksaan sebagaimana orang-orang zalim sebelum ini. Apa maksud zalim? Zalim artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Apa-apa pun jika kita letakkan pada tempat yang sepatutnya. Boleh. Wahyu sepatutnya diletakkan di tempat yang paling tinggi untuk membuat keputusan. Tapi sekarang wahyu di tempat yang rendah. Di tempat yang lebih tinggi ialah pendapat manusia. Quran mengatakan contoh wanita hendaklah menutup aurat. Jadi katalah di jabatan kerajaan, contoh saja. Di sebuah jabatan kerajaan, diperintahkan bahawa pekerja-pekerja kami yang wanita Islam, maka ketika datang bekerja, hendaklah menutup aurat. Berdasarkan surah An-Nur. Maka akhirnya, media masa akan memberi fokus. Mereka akan bertanya pada orang tepi jalan. Apa pendapat anda tentang perintah ini? Maka orang tepi jalan pun memberi pandangan. Hal ini tidak boleh dipaksa. Sebab agama bukan paksaan. Kemudian ditanya pula pada artis yang rambutnya hang, yang bibirnya merah dan telinganya biru. Apa pendapatmu tentang perintah oleh pengarah ini agar wanitanya, muslimatnya memakai tudung? Sebenarnya dia menjawab tidak perlu. Sebab yang pentingnya hati. Yang pentingnya hati. Hati mau bersih ke? Luaran ini Allah tidak melihat. Allah tengok hati kita. Bukan saya. Tengok. Saya tengok berhias. Saya ni ganda berhias. Memang saya suka berhias. Dan saya tidak rasa bersalah disebabkan saya ikhlas di hati. Saya pakai gengsi sebab ikhlas kerana Allah. Rambut saya perang kerana Allah. I do all this with sincerity. So it is okay. Lagipun Allah ini dia maha pengampun. Ditanya pada orang yang bodoh seperti itu. Ditanya pada orang yang jahil seperti itu. Maka jawapannya mestilah seperti itu. Tapi cuba rujuk pada wahyu. Ini yang saya katakan. Orang yang zalim ialah mereka yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sepatutnya Quran berada di atas. Perintah Allah itu diutamakan. Kita tak mampu buat, itu bab lain. Oh saya yakin. Saya yakinlah Allah telah memerintahkan saya untuk pakai tudung. Tapi saya rasa lemah lagi. Tapi insya Allah, saya akan mencuba. Itu pun jawapan yang kita rasa baik juga. Baik juga. Bukan jawapan yang sempurna. Tapi paling kurang, dia menghargai wahyu. Bukan dia berkata, oh tidak penting itu semua. Bercanggah dengan wahyu. Orang yang bercakap seperti contoh-contoh tadi, zalim namanya. Jadi hari ini ramai sangat yang zalim. Sebab meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Letak pemimpin yang tak layak. Letak ketua yang tak layak. Akhirnya, rasuah boleh luasa. Penipuan boleh luasa. Hukuman tidak adil. Tindakan tidak adil sebab kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita tanggung sampai akhirat. Maka itu yang Allah ancam. Allah berkata sesungguhnya orang yang zalim, termasuk yang buat naya pada orang, membuat naya, timbul fitnah tentang orang lain. Dia kata Allah kutuk dia. Maka baginya ada seksa seperti teman-temannya terdahulu. seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, Nebukadnezar, Namrud, teman-temannya yang dahulu. Walhamdulillah. Dan janganlah minta azab itu disegerakan. Azab akan sampai. Jangan minta disegerakan. Jangan. Allah nak beri lagi peluang padamu untuk bertobat. Yang zalim itu ada peluang untuk bertobat. Itu tanda Allah pengasih dan penyayang. Kita terjatuh, Allah tak terus menghukum. Silap, kita berdosa, Allah tak terus menghukum. Sebab itu Allah berkata, jangan minta disegerakan. Jangan. Allah masih memberi peluang kepadamu untuk insaf. Wahai pemimpin di atas yang zalim, Allah masih memberi peluang kepadamu untuk insaf. Jangan minta bala disegerakan. Wahai si kaya yang zalim, Allah masih memberi peluang kepadamu untuk insaf. Bila Allah tak timpakan bala kepadamu, jangan berkata, saya benar. Jika saya salah, mesti bala menimpa saya. Tengok saya berbohong, tengok saya berjudi, saya tak pernah sembahyang, tapi saya masih kaya raya. Itu buktinya saya betul. Tidak. Yang salah tetap salah, tetapi Allah memberi peluang kepadamu untuk insaf. Tak insaf juga, datang bala, tak ada siapa boleh menolongmu sampai bila-bila. Itu Allah tekankan di penghujung surah Az-Zariyat. Di penghujung Allah peringatkan pada kita benda-benda pokok ini tentang sebuah kehidupan. Apa yang kita kejar? Apa yang boleh berlaku? Dan penutupnya ayat 60. Fawail, wail. Kita biasa dengar wail. Wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malan wa 'addadahu. Wail. Celaka, kata Allah. Kecelakaan, kebinasaan, kehancuran. Siksaan yang dahsyat. Itu wail. Dalam bahasa Arab disebut itu sudah cukup. Dia melambangkan sesuatu yang amat menggerunkan. Fawailul. Apa saja keburukan tersirat di bawah kalimat wail. Fawailul lillazi nakafaru. Kecelakaan sedang menanti orang yang kafir itu. Kafir melambangkan penolakan ke atas kebenaran. Penolakan di atas keadilan. Penolakan di atas kejujuran. Itu kufur. Dia tolak kebenaran, dia tolak keadilan, dia tolak keilmuan, kebijaksanaan, kesan, amanah. Dia tolak. Apa yang baik-baik yang agama tekankan, dia tolak. Atas nama agama, dia tolak. Kufur. Dia tak nak berfikir. Sebut tentang Allah, tolak Allah. Tak mau berfikir. Sebut tentang Tuhan, tolak Tuhan. Tak nak berfikir. Sebut tentang Quran, tolak Quran. Tak nak berfikir. Kalau mau berfikir macam Jeffrey Lane, macam Dr. Gary Miller, Masya Allah. Insya Allah. Dia mencari, dia akan temui kebenaran. Insya Allah. 20 ribu orang masuki Islam setiap tahun di Amerika. Mereka mencari. Mereka menemui. Tapi yang tak mau, yang prejudis dan melayani prejudisnya, mereka kafir. Wail bagi mereka. Kecelakaan menanti mereka. Iaitu kecelakaan ditangguhkan pada hari kiamat. Di dunia mungkin mereka senang. Tapi itu di sana. Di sini mungkin senang. Wail itu di sana. Di sini Allah masih memberikan peluang kepada mereka untuk bertaubat dan akhirnya untuk melaksanakan tujuan hidup, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang kita sebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 tadi. Alhamdulillah. Jadi itulah yang sempat kita bicarakan. Semoga tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, selepas kita mengkaji ayat-ayat tadi, jelas kepada kita pertama sekali, hendaklah kita sebarkan risalah ini. Hendaklah kita sebarkan risalah Al-Quran ini kepada manusia sejagat. Namun kita mulakan dengan diri kita sendiri. Bak kata orang putih, charity starts at home. Apa-apa kebaikan mulakan dengan diri kita sendiri. Tapi tak berhenti di situ. Kemudian disebarkan. Dan yang keduanya, selepas kita faham, hendaklah kita melaksanakan apa yang kita faham. Dan pelaksanaannya mesti menjurus kepada ibadah. Sebab Allah tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang beraktiviti, ramai orang beramal, tapi tidak menjurus kepada ibadah. Mak rempit, begitu aktif dan kreatif. Dia tengah malam dia tak tidur. Tapi bukan untuk bertahajud. Untuk gunakan satu tayar dari dua tayar motor. Untuk mengancam keselamatan orang lain, untuk mengganggu ketenteraman masyarakat di persekitaran mereka berlumba itu. Boleh membunuh jika berlaku kemalangan. Kreatif motosikalnya diubah suai sehingga mampu melambung di udara. Mampu memotong kereta polis. Kreatif. Tapi sayang buat tujuan ibadah. Mereka aktif, mereka kreatif. Bukan orang yang tak hebat, hebat. Tapi bukan untuk ibadah. Rugi. Jadi kita nak aktif, nak kreatif, nak sibuk. Tapi kesemuanya dijurus pada matlamat yang betul. Matlamatnya ialah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu matlamatnya kita jaga dua benda. Ini penutup. Bila matlamat kita ibadah, dua benda ini kita jaga sangat-sangat. Pertama sekali ialah keikhlasan. Apa saja yang kita lakukan mesti dilakukan dengan ikhlas. Dan yang keduanya ialah mengikut syariat. Apa saja yang kita lakukan di samping kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan juga berpandukan syariat. Bukan berpandukan adat resam Melayu, bukan berpandukan budaya bangsa, bukan berpandukan syariat. Jadi asasnya kepada ibadah. Semoga insyaAllah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk beriman dengan iman yang berkualiti dan juga untuk beribadah dengan ibadah yang berkualiti insyaAllah. Allah ma'alam bisawab dan insyaAllah pada minggu hadapan kita masuk ke surah yang baru, surah nombor 52 iaitu surah At-Tur. At-Tur bermaksud bukit insyaAllah. Itu pada sesi yang akan datang insyaAllah. InsyaAllah ya, kita sambung sikit lagi. Soalan kan? Soalan. Sekejap lepas ni insyaAllah. Sebelum saya lupa, insyaAllah minggu hadapan Raga Kamarudin yang hadir tadi akan mengganti saya menceritakan tentang pengalaman beliau berdakwah di Turki baru-baru ini. Saya tak sempat bertemu dengan Syekh Harun Yahya yang sekarang dipenjarakan. Harun Yahya yang terkenal itu sekarang dipenjarakan sebab kebimbangan ramai orang termasuk pemimpin Turki tentang keintelektualannya. Dia bukan pengganas, itu pasti. Dia tak pernah mengajak orang untuk buat benda-benda seperti itu. Tapi ilmunya menguasai. Dan antara buku beliau yang terkenal, yang menggegarkan dunia etis ialah The Atlas of Creation. Masya Allah. Bila saya kaji buku itu tak habis lagi. Memanglah ini manusia yang Allah sayang. Cara zahirnya dia berkata demikian. Ini manusia yang Allah sayang. Allah berikan kepadanya kefahaman Al-Quran, kefahaman Al-Hadis. Sehingga mampu mengutarakan satu yang saintifik. Saintifik. Itu yang dunia barat agungkan sekarang. Yang saintifik. Tapi benar-benar berpandukan Quran dan Sunnah. Dia tulis buku The Atlas of Creation. Atlas ni peta. Peta penciptaan. Peta kejadian. Bermula dari dulu berpasa-pasa sampai sekarang. Dalam proses penulisannya itu, dia tolak Charles Darwin. Bukan sekadar menolak. Menolak dengan mantap. sehingga buku beliau dibincang di parlimen di Eropah. Parlimen, sebab apa? Dia berkaitan isu pendidikan. Pendidikan di barat menolak Tuhan dalam pengajaran ilmu sains. Tapi buku beliau menolak Charles Darwin, menolak falsafah barat yang menolak Tuhan dalam ilmu sains, terpaksa dibentang di parlimen sebab ramai orang sains di barat sudah mula percaya dengan tulisan Harun Yahya, orang saintis. Dan ada sekolah yang sudah nak menjadikan Tuhan sebagai agenda penting dalam ilmu sains lepas baca buku Harun Yahya. Masya Allah. Dia berada kemudian sempat pergi ke Turki. Saya pesan, kalau boleh sampaikan salam pada Brother Harun Yahya. Tak sempat. Dia dipenjarakan sebab tulisannya yang hebat itu. Dan itu hari ini. Orang yang tak salah dipenjarakan. Dia salah sekarang. Ya. Kemudian pengalamannya baru ini menjemput seorang dari China, Muslimah. Dan berdakwah di Malaysia dalam bahasa Mandarin. Dan baru ini baru diadakan. Saya ingat semalam, tak silap saya. Tapi yang hadir orang China lebih kurang 30 orang saja. Itu pun dalam keadaan takut-takut. Dia beritakan dalam keadaan takut-takut. Sehingga penceramah kata apa kena Malaysia. Orang bukan Islam takut nak dengar tentang Islam. Datang takut-takut. Ajak menuntut pun tak mau tunggu. Di luar negara dia dikerumuni. Jadi ada benda tak kena. Sebab isu agama di Malaysia ni dianggap sensitif. Perbandingan agama sensitif. Orang hentam Islam tak berapa sensitif. Orang bantai Islam tak berapa sensitif. Tapi bila kita nak jawab balik, sensitif. Itu Malaysia. Dia terasa. Dia datang dari China, dia terasa. Jadi kita terima hakikat, tapi kita kena serjik. Jadi sekarang kita sedang usahakan, insyaAllah bawa IPSI, untuk buat dialog dengan Buddhism. Kita jangan buat ceramah agama. Tak mau dah ceramah agama. Kita nak dialog dengan tokoh agama lain. Jadi bila tokoh agama itu datang, pengikut dia datang. Ha, jadi kita sedang rancangkan minda macam itu pula. InsyaAllah. Jadi kita sedang cuba merangka kerana itu. Dan itulah kalau ada lah tuan-tuan dan perempuan, ada kenal jutawan ke yang duit banyak, tak tahu nak buat apa, nak beli rumah lagi satu, kata cukuplah rumah yang ada tu. Dakwah Islamiah yang kurang di Malaysia. Tolong kita. Kita nak adakan program itu dan kita telah dapat keputusan daripada Alhamdulillah Yusuf Estes. Estes anti-Islam. Seorang yang hebat anti-Islamnya di Amerika. Anti sungguh-sungguh. Dari keluarga patri-patri. Baru-baru ini peluk Islam. Dan selepas dia peluk Islam, adik-beradiknya yang patri pun peluk Islam. Selepas mengkaji Islam, mengkaji Quran. Menyebabkan dia suka berceramah tajuk Priest Who Embrace Islam. Antara tajuk yang popular baginya ialah patri-patri yang peluk Islam. Bukan orang biasa, patri-patri. Itu tajuk popular baginya, kita akan jemputnya antaranya untuk bercakap tajuk popular itu. Yusuf Estes. Tapi kosnya teramat tinggi, datang dari Amerika. Dan dia minta bukan datang seorang, kena ditemani sebab takut apa-apa berlaku tengah jalan. Kalau adalah anda kenal orang-orang yang insyaAllah nak buat baik lah. Nak buat baik. Tak payah derma kat surau masjid lah. Itu mereka dah kaya lah. Derma pula pada aktiviti dakwah yang kita memang ketalusan wang. Sekali panggil belasan. Banyak pakai duit sendiri. Itu tak orang penceramah. Nak panggil lagi dari Beijing, China. Lagi jual rumah habis. Kami semua duduk bawah jambatan Pulau Pinang. Jadi tolonglah. Tolong, insyaAllah. Sebab ini dakwah wajib. Dan kita tahulah untuk berdakwah perlu kawan. Kita minta apa yang boleh kita berikan insyaAllah. Jadi minggu depan Brother Kamaluddin akan gantikan saya. Sebab minta maaf saya terpaksa 2-3 hari di Kelantan. Untuk dengan 5 aktiviti. Tapi ceramah utama oleh sekolah yang terkenal di Malaysia telah melahirkan pelajar bijak pandai. Ma'ahad Muhammadi Perempuan Kota Baru. Mahat yang terkenal melahirkan pelajar sains yang perempuan, yang bijak pandai. Jutuk alat. Jadi saya kena bercakap pada mereka 3 jam, berdialog 3 jam. Itu jemputan utama. Yang lain itu ialah yang menumpang daripada pengajar utama ini. Dia 2-3 hari di sana. Jadi insyaAllah pada kemudian akan datang. Jangan anda tak datang. Sebab nak ceritakan pada anda pengalaman dengan penceramah Cina itu, pengalaman di Turki. Ini pengalaman praktikal. Jadi bagus juga anda mendengar, baru mungkin anda terasa nak membantu. Orang ini perlu Islam. Dia rasa bangga dengan Islam. Dia nak buat sesuatu. Kita Islam bakar. Rata-ratanya, majoritinya. Dengarlah cerita setahun yang jatuh cinta dengan Islam dengan susah payah. Dan nak berusaha untuk Islam. Jadi kita kena mendengar dan bantu dia. InsyaAllah. Alhamdulillah kita masuk pada usul 20. Dan kita masih lagi di usul yang ke-3. Kita baca semula usul yang ketiga, prinsip yang ketiga. Iman yang benar, ibadah yang sah serta mujahadah adalah nur dan kemanisan yang Allah tampakkan ke dalam hamba-hambanya mengikut apa yang dikehendakinya. Ilham, lintasan hati, kasyaf dan mimpi bukanlah hujah bagi hukum syarak. Ia tidak boleh diambil kira melainkan dengan syarat ia tidak bertembung dengan hukum hakam Allah dan nas-nasnya. Nah, ini prinsip yang penting. Bahagian pertama telah kita bicarakan pada minggu lepas. Bagi anda yang tak sempat mendengar, boleh pergi ke laman web mindasuper.com dan boleh pasang dengar ataupun muat turun dari sana di mindasuper.com. Terima kasih kepada Ustaz Azrul yang telah membantu saya untuk melaksanakan tugas itu. Alhamdulillah. Cerita selalu, iman yang benar artinya iman yang bertunjangkan Quran dan Sunnah. Yang benar bermaksud iman yang mantap di hati, iman yang bertunjangkan keyakinan tanpa sebarang keraguan, iman yang menyebabkan kita menolak semua kepercayaan yang bertentangan dengannya, maka itu iman yang benar. Dan kemudian ibadah yang sah, dan itu menampakkan iman yang sedia ada memang benar, sebab hanya iman yang benar saja melahirkan amal. Dan amal itu amal soleh. Amal soleh itu secara umumnya dinamakan sebagai ibadah, iaitu aktiviti ketundukan kepada Allah, seperti yang kita bicarakan ketika membicarakan tafsir Quran tadi. Dan ibadah yang soleh memerlukan 2 ciri utama. Pertamanya keikhlasan, keduanya mengikut landasan syariat. Bila kedua ini ada, barulah ia sah sebagai ibadah. Jika kita beribadah, contohnya kita bersolat dengan rukun-rukun yang sempurna, tetapi hati kita tidak ikhlas, rukun solat yang sempurna, tapi ketika bersolat, niat kita ialah supaya orang mengenali kita sebab kita akan mengadakan kenduri walimatul urus seminggu lagi. Jadi tunjuk-tunjuklah muka kat surau. Ismayangnya sempurna tapi hatinya tidak ikhlas, ia bukan ibadah. Ataupun yang sebaliknya, hatinya ikhlas. Mengapa you solat? Kerana Allah. Solatnya macam mana? Solatnya bertunjangkan innamal a'malu binniyat. Setiap amal cukup dengan niat sahaja. Maka dia pun berdiri pasangnya tanpa rokok, tanpa sujud. Sekadar berdiri terpacak dengan saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak pergi main bowling. Maka itu niatnya betul. Tapi cara pula tidak betul pun bukan ibadah. Maka niat dan cara kena betul. Itu ibadah yang sah. Iman yang benar, ibadah yang sah serta mujahadah. Tak cukup sekadar itu. Sebab kita sebutkan tadi ada awa'iq, ada halangan-halangan ketika beriman dan beribadah. Maka kita mesti buat sesuatu supaya halangan-halangan itu tertegah. Maka cara yang paling baik ialah bermujahadah. Sebab antara penghalang yang penting, yang besar ialah syaitan dan hawa nafsu. Jadi, untuk melawan musuh-musuh ini, kita kena bina benteng dalaman, kita bina dengan mujahadah. Mujahadah bermaksud secara ringkasnya melawan hawa nafsu. Dia kena berani melawan hawa nafsu. Selepas itu, barulah Allah masukkan cahaya dan kemanisan di hati. Bila itu Allah anugerahkan, Masya Allah, damai tidak. Di saat manusia menggelabah, anda tidak. Di saat manusia berkeluh kesah, anda tidak. Di saat manusia pening kepala dan huru hara mindanya, anda tidak. Sebab Allah telah berikan satu penawar agung ke hati anda bernama Nur dan Halawah. Sesuai dengan sabda Nabi berkaitan dengan halawatul iman, kemanisan iman. Orang beriman ramai, tapi orang yang beriman sehingga merasai kemanisan tidak ramai. Bila kita beriman dan kita rasai kelazatan beriman, itu makam lain. Itu makam lain. Semayang kita jadi special, bacaan kita special. Jadi semuanya kita lakukan sebab kita anggap ibadah ini kemuliaan. Rasa mulia itu datang oleh kita beriman dan beriman. Itu semuanya berkaitan dengan nur dan kemanisan. Kita masuk bagian kedua. Kita telah bicarakan sebelum ini dalam usul kedua bahawa agama kita tertegak di atas dalil. Anda masih ingat? Dalil itu dibahagikan kepada dua yang pokok. Pertama, Al-Quran. Difahami dengan cara yang betul. Dan keduanya, Al-Hadis. Juga difahami dengan cara yang betul. Antara caranya ialah dengan menerima nas itu dari sumber-sumber yang sahih dan dengan tafsiran yang otoritatif ataupun yang diiktiraf. InsyaAllah. Lantas, ilham. Ilham merupakan suatu formula, suatu jalan keluar yang Allah tampakkan ke hati kita. Contohnya, kita dibebankan dengan harga barangan yang naik sekarang. Gaji kita tidak naik. Gaji kita mungkin 1,000 sebulan. Sedangkan kita berumah tangga dan ada 3 orang anak. 1,000 sebulan hidup di Pulau Pinang tidak sangat mencukupi. Kita ada kereta, kita ada rumah. Rumah taklah besar, tapi di Pulau Pinang kos memang tinggi. Walaupun rumah tak besar, walaupun dia sekadar flat, tapi dia kosnya tinggi. Ditolak campur, 1,000 tak begitu mencukupi. Dengan anak nak makan, minum, nak bersekolah dan sebagainya. Jadi pening kepala pun datang. Picit kepala setiap hari. Kerja dulu 3 jam sehari, sekarang sudah 5 jam sehari. Kena picit saya. Katok, tak terhitung jumlahnya. Tarik rambut, tak terhitung jumlahnya. Raflah, kata orang. Kok diam. Lantas nak buat apa? Jangan buat benda haram. Buat apa-apa saja, tapi jangan yang haram. Usaha. Dan usaha yang paling penting ialah formula 2 saat. Ya allazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai mereka yang beriman, minta tolong kepada Allah. Kena minta tolong kepada Allah ni. Minta tolong pada orang lain tak dapat. Harga minyak makin naik. Minta tolong pada orang atas, dia naik lagi harga minyak. Kol naik. Naik. Minta tolong pada pemimpin pun tak dapat apa juga. Minta tolong pada Allah. Tapi nak minta tolong kepada Allah dengan 2 sort. Bis-sabri was-salah, dengan sabar. Jangan tenggelam punca. Jangan tindakan kita haru biru. Sabar. Fikir jauh. Dan sort yang kedua, solat. Jadi kita pun sabar, tak melampaui batas, dan hubungan dengan Allah jaga. Dan hubungan dengan Allah ada caranya dengan solat. Kita laksanakan yang wajib, kita laksanakan yang sunat, buat solat hajat. Ya Allah, tolong hambamu ini, aku lemah, aku tak berdaya, aku dhaif, aku terbatas, tolong aku. Minta pada Allah. Berikan padaku rezeki yang halal sebab kamulah Ar-Razzaq. Sebut nama-nama Allah itu. Maka Allah campakkan ilham ke hati anda. Datang ilham. Aku ni pandai masak. Aku ni pandai masak. Apa kata aku buat mi goreng yang terkenal di kampungku itu, aku jual di pasar malam. Tapi nak jual di pasar malam, takut tertinggal solat maghrib. Seperti ramai orang di pasar malam, dia bermalam tanpa solat. Maka aku akan jual di pasar malam, tapi aku akan bincang dengan anak isteri supaya kami tak tertinggal solat yang wajib. Contoh, kami solat di situ, biar semua orang tengok. Sabah. Depan mie goreng itu. Contohnya lah. Ini ilham Allah berikan. Masya Allah. Dia gunakan kemampuannya untuk menambahkan rezeki yang halal. Di situ dia solat. Ada unsur dakwah pada orang lain. Contohnya. Contoh. Dia sekarang terfikir tentang kekuatannya. Kemampuannya yang tak pernah dia menangkan selama ini. Contohnya. Contoh. Jadi ilham. Ilham. Ataupun lintasan hati. Terlintas. Jumpa dengan seorang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia dengan ketayap, dengan janggut. Bagi salam kat kita. Kita tengah tunggu bas. Lepas kerawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dengan kita. Lelaki-lelaki sama lelaki-lelaki. Saya ni datang dari Afghanistan. Naik kapal terbang. Sampai-sampai duit habis. Duit habis. Jadi mau minta tolong. Fitun selintah di hati. Jadi penyangok. Lintasan hati. Jadi penyangok. Astagfirullahaladzim. Mengapa hatiku jahat sangat? Mengapa terlintas benda buruk? Datang lagi. Penyangok besar. Lintasan hati. Nak cerita saja dulu. Perlu kita bincang tentang ujungnya. Bolehkah kita pakai lintasan hati? Selintas. Selintas. Mungkin anda pun pernah terasa macam tu. Pernah. Kita pernah terasa. Dengar orang beri salam. Ini penyangok. Cara penyangok bagi salam. Contoh. Lintasan hati. Kita marah hati kita. Tak boleh begitu. Tapi ia telah terlintas. Kasyaf. Ini orang sufi suka sangat bahasa kasyaf. Ini orang tarikat. Dia terjemahkan sebagai pandang tembus. Dia tengok kita. Ini orang wali Allah. Dia katakan wali Allah. Bukan wali kahwin. Wali Allah. Dia tengok kita. Kamu baru pergi pasar malam kan? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mana dia tahu? Dan di pasar malam tadi kamu beli buah mempelam 3 biji. Setelah ayam 10 biji. Betul? Dia kira pula. Mana dia tahu? Kasyaf. Dia kata, saya adalah wali Allah. Saya pengikut Syadariah Ahmadiyah. Berzikir setiap hari 1 juta zikir. La ilaha illallah. Berselawat 1 juta. Beristighfar 2 juta. Setiap hari. Masya Allah. Setiap bulan saya pergi ke Mekah. Melakukan umrah. Di musim haji, buat haji. Tapi saya tak perlukan MAS ataupun Saudi Airlines. Saya wali Allah. Saya boleh terbang pergi sana tanpa kapal terbang. Saya wali Allah. Maka dia bercakap benda baik. Benda yang tak mungkin orang biasa tahu. Orang biasa tak tahu. Tapi dia tahu. Dia cerita pula kamu dilahirkan di sekian-sekian tempat. Betul. Aku tak kenal dia. Dia pun tak kenal aku. Tapi dia boleh ceritakan secara terperinci. Kasyaf. Kasyaf artinya mampu melihat cara menembus. Mampu melihat penderai. Kasyaf. Dan yang keempatnya ialah mimpi. Kita tidur. Masya Allah. Malam jemaat tidur dengan wuduk selepas baca Yasin. Tidur berdengkur. Kemudian mimpi. Mimpi apa? Mimpi kita lelaki, isteri kita meninggal. Macam betul-betul berlaku. Isteri meninggal, kita menangis, tapi jari terbuka. Kemudian kita tanggung kandak. Simpan dia, baca doa untuk dia. Balik-balik, bertemu dengan perempuan lain yang kita jatuh cinta dengannya. Sampai di rumah, terus telefon dia. Sebab cerita lelaki, kematian, tak ada 44 hari. Betul-betul terasa macam berlaku. Jaga dari tidur. Astagfirullah. Aku semalam tidur dengan wuduk, baca Yasin. Subhanallah, isteri ku akan meninggal dunia dan aku akan berkahwin lain. Subhanallah, masya Allah, syukur pada Allah, macam-macam. Tapi hujung bahannya, hujung masya Allah. Subhanallah, astagfirullah, masya Allah, semua ada. Allah yang di hujung, semua Allah. Macam mana kita menilai semua itu? Itulah usul ketiga. Itu usul yang ketiga. Jadi kata Al-Banna rahimahullah ta'ala, semua itu bukan dalil agama. Semua itu tak boleh pakai. Tak boleh pakai di satu sudut. Tak boleh pakai untuk membina agama. Tak boleh pakai untuk menjadi pegangan. Sebagaimana kita menjadi pegangan agama dalam aspek yang lain. Kecuali jika dia tak bercanggah dengan agama, kita boleh manfaatkan cara positif. Cara negatif tak boleh. Kita boleh manfaatkan cara positif. Tapi nak dijadikan pegangan yang penting tak boleh. Nak dijadikan sebagai dalil agama lagi tak boleh. Contoh. Contoh, ada orang tarifat ini, dia terlampau puja wali Allah. Wali Allah ni nama penting bagi orang tarifat. Kubuk ni wali Allah atau apa? Wali Allah ni penting. Tiba-tiba seorang dikatakan wali, ditemuinya, datang dia cium tangan. Kalau wali Allah ambil berkat, cium tangan sekali tak cukup, cium dua kali tak cukup, tiga kali, tiga berkat dapat. Wali Allah pun berkata dalam keadaan terpaku sambil menutup muka mata dengan kain putih, pakai semua putih, janggut lebat, celak kat mata, sambil pejam mata, aku telah mendapat ilham daripada Allah. Ilham baru sampai tadi pukul 5.21 minit. Allah beritahu kepadaku dalam tarifat kita, sesiapa yang telah sampai berzikir 10 juta la ilaha illallah, orang yang sampai ke makam itu telah sampai berzikir 10 juta la ilaha illallah, berselawat 10 juta kali, dia telah sampai ke makam wali kecil. Wali kecil, aku wali besar sebab aku dah 100 juta. Itu wali kecil dan tak perlu lagi dia semayang. Dia tak perlu lagi bersolat. Sebab Allah beritahu kepadaku, orang itu tak perlu bersolat sebab dalil Quran. Dalil Quran. Allah beritahu padaku, tapi tafsir baru yang orang lain tak ajar. Ini Allah ajar padaku tafsir baru. Allah berfirman, walazikrullahi akbar. Walazikrullahi akbar. Zikir lagi besar. Bukan solat lagi besar. Zikir lagi besar. Jadi bagi manusia yang telah berzikir 10 juta, maka dia tak perlu tunaikan solat yang biasa kita buat. Dia ganti dengan zikir tarikat sahaja. Sebab wala zikrullahi akbar, zikir lagi besar. Itulah ilham untuk petang ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tak balik tak semayahnya seronok. Apa pendirian kita? Ini wali Allah bagi tahu. Wali Allah terbang setiap bulan tiba umrah di Mekah. Boleh pegang ataupun tidak? Maka kaedah petang ini memberitahu, tolak pendapat wali itu. Tolak pendapat ulama itu. tolak pendapat Tok Syekh itu. Tolak pendapat Maulana itu. Tolak pendapat Abu Ya itu. Tolak. Sebab bercanggah dengan nas. Demikian dengan mimpi. Kita bermimpi bahawa datang seorang pakai jubah putih menemui kita dan dia berkata, akulah Rasulullah. Mimpi Nabi pula pakai putih, keluar asap dari celah kaki. Nampak suspense sikit kan? Akulah Rasulullah. Cium kakiku. Cium kaki. Aku nak berpesan kepadamu. Ramai wanita yang telah fasik di akhir zaman. Ramai lelaki yang fasik di akhir zaman. Peminum arak meningkat. Penzina meningkat. Penipu meningkat. Oleh itu, untuk kamu mendapat kesejahteraan dari bala ini, hendaklah daripada hari ini kamu mewajibkan ke atas dirimu satu lagi sembahyang waktu di samping yang lima, iaitu selepas Isyak. Buatlah sembahyang yang dipanggil sebagai sunat mutlak yang jatuh wajib. Saya tambah untuk keselamatan diri. Kadang-kadang buka-buka hadis Nabi tak sebut pun benda tu. Tapi aku mimpi Nabi semalam. Dia, dia Nabi. Takkan tak boleh pakai Nabi? Tak boleh pakai. Walaupun orang itu berkata, aku mimpi Rasulullah. Mimpi masa Nabi hidup, Nabi tak ajar. Itu yang paling penting. Masa Nabi hidup, Nabi kena ajar. Kemudian Allah turunkan wahyu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agamamu bagimu. Dah sempurna dah. Nabi datang dalam mimpi pula nak beritahu. Terlupa tu, terlupa. Terlupa. Amba lupa. Dulu sepatutnya dua rakaat tengah malam. Terlupa. Macam mana boleh pakai? Walaupun mimpi Nabi, tolak. Jadi inilah usul ketiga. Berarti boleh kita fahami ini daripada nas Quran dan hadis. Tak celaru kita. Tak boleh tertipu. Datanglah orang tarikat janggut lebar pun. Kita tak menilai janggut dia penting. Kita tak menilai serban dia penting. Kita tak menilai pertunjukan nampak tawabok tu penting. Kita menilai apa dia kata itu berpandukan Quran Sunnah ataupun tidak. Itu yang penting. Jangan tertipu dengan luaran. Datang pakai putih. Macam buat mata kelipok. Nak beritahu wahyu baru. Jangan tertipu dengan semua itu. Itu semua lakonan. Apa dia kata itu yang penting. Oh. Bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Buang. Tak payah semayang. Nabi SAW lagi hebat. Kekasih Allah. Semayang sebab bengkak kaki-kaki. Kamu nak beritahu pada aku tak payah semayang. Jadi itulah dia usul yang ketiga, cukup penting. Jadi jangan terpedaya dengan golongan tarekat yang jahil agama. Jangan terpedaya dengan golongan agama yang bercakap tanpa nas. Jangan tertipu dengan mimpi. Jangan tertipu. Kita hanya boleh manfaatkan semua itu jika memang selari dengan nas. Kita bermimpi dengan seorang berpakaian putih bagi kau, wahai anakku. Bacalah Quran setiap hari. Sebab pada Quran itu ada penawarnya. Jumpa lagi. Boleh pakai tak? Bolehlah pakai sebab tak bercanggah dengan nas. Jadi itu cara kita. Kita menilai. InsyaAllah. Jangan tertipu dengan lakonan luar. Tapi berbaliklah kepada dalil yang sahih. Sebab agama dibina bukan berdasarkan mimpi. Bukan berdasarkan kalam wali. Bukan berdasarkan kasyaf, nampak alam ghaib. Tapi berdasarkan apa yang telah Nabi sampaikan. Dan Nabi telah wafatnya sudah sempurna semua itu. Itu berbalik pada Quran dan Sunnah. Itulah jalan kita, insyaAllah. Jadi itulah usul ataupun prinsip yang ketiga. Alhamdulillah, insyaAllah minggu hadapan kita masuk pada prinsip yang keempat, insyaAllah. Jadi, Allahumma'alam bisawab.